Iya, ini dari sebelah kiri panggung ini ya, luar biasa sekali, banyak sekali Bapak Ibu. Selamat malam semuanya Ibu ya, menjumpa kembali Maranya Lesina di sini. Dan yang terpilih ada wajah Ayu untuk siapa? Ada kampret yang berharga. Mangga sisa.